بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini untuk menimba ilmu agama, di mana pada kesempatan ini tausiah pada malam hari ini dengan tema menjaga lisan. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW terdapat sekian banyak peringatan terhadap bahaya lisan, manakala lisan kita tidak kita atur dengan bimbingan syariat. Karena segala yang diucapkan oleh kita akan tercatat, baik maupun buruk, semuanya tercatat. Sehingga kalau kita sebagai hamba Allah ini tidak menjaga lisan kita, tidak mengatur lisan kita, maka kita akan banyak terperosok dalam perkataan-perkataan yang melanggar hukum-hukum Allah, sehingga kita akan kesulitan kelak di hari kiamat dalam mempertanggungjawabkannya. Di dalam ayat Al-Quranul Karim pada surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ma yalfidhu min qaul, tidaklah seseorang melafadzkan suatu ucapan illa ladayhi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi, ya. Malaikat akan senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, sehingga sesuatu yang telah lepas dari mulut kita, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlewat. Karena kata ulama rahimahumullah, ayat ini dengan lafad ma yalfidhu min qawlin, tidak seseorang mengucap dari ucapan apapun, ya. Jadi kata ulama ini menunjukkan sangat umum, semua tutur kata kita itu tercatat kelak. Nah, tentu kita menginginkan bahwa yang tercatat itu yang baik-baik. Nah, caranya ya tidak lain kecuali kita harus mengucapkan yang baik. Karena malaikat tidak milih-milih yang baik saja yang dicatat, yang buruk dilewatkan. Tidak. Sudah menjadi ketetapan Allah, ucapan apapun akan dicatat. Kalau gitu, kita sendiri sekarang yang harus mengatur apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita lepas kendali, sehingga yang terucap dari kita sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak baik yang diucapkan oleh lisan kita itu banyak menjadi sebab seseorang celaka di akhirat. Di dunia saja tidak sedikit ya orang-orang yang akhirnya mesti mempertanggungjawabkan mungkin di pengadilan, mungkin di tempat yang lain gara-gara ucapan. Ya. Nah, di akhirat lebih daripada itu. Suatu saat ya Nabi SAW menasihatkan kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Setelah Mu'ad bertanya tentang amal-amal yang soleh, amal-amal yang diharapkan banyak kebaikan padanya, terakhir Nabi berkata kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, ya, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Maukah kuberitahu kepada kamu sesuatu yang menjadi pokok segalanya itu? Semuanya tadi yang ditanyakan. Intinya di mana? Sahabat Mu'ad menjawab, "Ya, tentu ya Rasulullah." Beliau kemudian memegang lidahnya. Ya, dan mengatakan, "Ini. Kuffa 'alaika hadha. Tahan ini, lidah ini." Kemudian sahabat tersebut bertanya, "Wahal yakubbun nas wa inna lamu akhadun bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kita kelak dihukum disebabkan tutur kata kita? Nabi mengatakan, "Thakilat ka ummuk ya Mu'ad." Ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Jadi kata-kata yakni kok seperti itu kamu mengatakan, kamu enggak tahu, ibaratnya begitulah. Kemudian Nabi berkata kepada beliau, "Wahal yakubbun nas 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasaidu halsinatihim?" Bukankah yang membuat orang jatuh telungkup ya di neraka tidak lain kecuali karena buah daripada tutur kata mereka? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata Nabi SAW sangat mengkhawatirkan lisan, sangat mengkhawatirkan ucapan-ucapan. Ternyata banyak sekali orang-orang yang jatuh di neraka, masuk neraka disebabkan oleh lisan mereka. Ya. Sehingga itu mesti menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dan di saat yang lain, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari raya, kemudian menasihati ibu-ibu, kaum wanita. Apa nasihat beliau? Kata Nabi SAW, "Inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Aku melihat bahwa mayoritas kalian itu menjadi penghuni neraka. Artinya kaum wanita, ya. Loh, kenapa kok mereka menjadi penghuni terbesar di neraka? Seseorang dari wanita yang hadir bertanya, "Walima ya Rasulullah, mengapa?" Ya, nah ini pertanyaan penting. Apa sebabnya? Padahal kaum wanita secara umum, ya kan, kaum yang lemah, ya kan, tinggal nurut suami, ya kan. Kalau sekarang mungkin kita pikir kadang ibu-ibu lebih rajin ngaji daripada bapak-bapak, misalnya kan, di umum soal seperti itu. Tapi kok banyak dari kaum wanita yang justru akhirnya masuk neraka. Ya, tentu ini dari semua golongan, ya, dari semua golongan. Bukan kemudian yang ngaji-ngaji itu yang menjadi penghuni neraka, insya Allah. Ya, kita berharap mereka selamat begitu. Tapi kenapa yang jelas kok mereka menjadi mayoritas penghuni neraka? Nah, ini yang harus kita ketahui. Ternyata juga kembalinya kepada lisan. Kata Nabi SAW, "Lianna kunna takfurna al-ashir wa tukthirna al-la'an." Ya. Karena kalian itu banyak tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami-suami kalian. Karena kalian itu banyak mencela. Nah, ini dua hal ini kembali kemana? Ucapan, lisan. Ya. Nah, ternyata hal itu memang banyak didapati pada kaum wanita. Banyak ibu-ibu yang kurang syukur nikmat. Banyak ibu-ibu yang, atau secara umum kaum wanita, yang juga terhadap suaminya kurang bisa berterima kasih. Di mana suami sudah berbuat, bekerja, namun seolah-olah kebaikan-kebaikan suami itu hilang, tiada bekasnya ketika suatu saat suami salah. Dan itu yang Nabi sebutkan, ya, ketika suami salah, komentar yang muncul dari salah satu mereka, "Ma ra'aitu fika khairan qat," enggak pernah kulihat kamu ini berbuat baik. Padahal selama ini yang nafkahi, yang cari makan, yang ini, yang itu, ya, peras keringat banting tulang, ya, panas di terik matahari, kehujanan, dilakoni semua oleh suami. Giliran keliru, sudah. Seolah-olah itu hilang semua. Yang nampak, yang salah. Nah, ini muncul kata-kata, "Gak pernah kamu berbuat baik." Nah, lisan. Ya kan? Lisan. Tukthirna la'an, banyak mencela, ya, banyak mencacat. Nah, ini lisan juga. Ternyata itu yang menjadi sebab bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Nah, dari hadis yang tadi kita sebutkan, kisah Nabi menasihati Mu'adz, kemudian ini semua menjadi peringatan keras bagi kita, hamba-hamba Allah, ya, untuk menjaga lisan kita. Tidak bisa kita lepas kendali dengan lisan ini. Ya. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan, ini lisan ini sesuatu yang paling berhak untuk dipenjara. Kenapa? Karena ini banyak menjatuhkan manusia di dalam perbuatan-perbuatan yang mencelakakan. Sampai ada ucapan seperti itu dari sebagian ulama. Sehingga bagi kita seorang muslim, ya, yang ingin selamat dunia kita, akhirat kita, ya, memang harus betul-betul menjaga lisan kita. Di dalam ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan. Ya. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Katakan kepada hamba-hambaku. Yaqulu allati hiya ahsan. Agar mereka mengatakan kata-kata yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu akan membuat perpecahan dengan godaan-godaannya, bisikan-bisikannya. Bainahum di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Nah, coba kita perhatikan ayat tersebut. Di situ Allah memerintahkan agar kita mengatakan kata-kata yang baik. Qul li ibadi, katakan kepada mereka hamba-hambaku. Yaqulu allati hiya ahsan, agar mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Lalu lanjutan ayatnya apa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena setan itu yang mempengaruhi di antara manusia, memunculkan permusuhan. Nah, apa kaitannya antara ayat di awal kemudian setan yang seperti itu? Karena lisan ini yang akan digunakan oleh syaitan untuk apa? Untuk membuat kerusakan. Ya. Bagaimana syaitan menggoda manusia sehingga terucaplah ucapan-ucapan yang tidak baik. Akhirnya terjadilah dari situ kerusakan-kerusakan. Di antaranya permusuhan, pertikaian, ya. Bahkan mungkin sampai peperangan. Apa asal-usulnya kalau ditelusuri? Ya, lisan. Nah, ini yang digunakan oleh syaitan untuk merusak hubungan di antara manusia. Nah, ini harus kita sadari. Makanya Allah katakan, inna syaitan yanzaghu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya setan bagi manusia musuh yang nyata. Namanya musuh, ya kan? Enggak ada niat baik. Musuh kalaupun menampakkan kebaikan, yaitu paling mau menipu. Ya kan? Nah, apa yang digunakan musuh kita, syaitan, untuk menghancurkan kita? Ya, ternyata lisan kita sendiri. Ucapan kita. Ya. Muncul misalnya celaan, cercaan, ya. Merendahkan, menyinggung, ya. Nah, ini sudah menjadi alat yang sangat ampuh bagi syaitan untuk merusak hubungan. Muncul ucapan nanti namimah, ya, memang mengadu domba, memprovokasi. Ya, membuat hubungan tidak baik antara sesama. Muncul nanti ghibah, ya. Membicarakan orang lain tidak di hadapannya, juga membuat provokasi akhirnya. Nah, itu semua adalah cara-cara syaitan untuk merusak hubungan di antara manusia, yang itu ya, alatnya adalah lisan kita, tutur kata kita, ucapan kita. Nah, jadi kalau kita tidak betul-betul menjaga dan menyadari lalu mewaspadai, ya memang kita akan jatuh. Ya, kita akan jatuh. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melalui hadis, ya. Kata beliau, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Wala yastaqim qalbuh hatta yastaqim lisanuh. Tidaklah iman seorang hamba itu akan tegak, ya, akan istiqamah. Hatta yastaqima qalbuh, sampai kalbunya tegak, istiqamah, lurus. Wala yastaqim qalbuh hatta yastaqim lisanuh. Dan kalbunya ini enggak akan istiqomah, tegak dalam kebaikan. Kecuali atau sehingga lisannya istiqomah. Nah, kembalinya kemana? Ke lisan lagi. Jadi iman kita yang menyeluruh pada diri kita, dirunut ternyata intizarinya di lisan. Ya. Nah, berarti kalau kita tidak menjaga lisan kita, ya otomatis iman kita tidak akan terjaga. Kan begitu. Ya. Nah, kalau kita berkeinginan keistiqomahan diri kita, iman kita, ya berarti kuncinya lisan kita ini yang harus kita pegang. Ya. Harus kita kendalikan betul-betul. Bahkan di riwayat yang lain, ya, disebutkan maknanya, tiap hari, yakni tubuh kita itu mengingatkan lisan. Hati-hati kamu. Ya. Karena kami ini tergantung kamu. Kalau kamu lurus, kami semua ikut lurus. Kalau kamu melenceng, kami semua ikut melenceng. Ya, jadi tubuh kita ini sudah mengingatkan lisan. Yang ternyata tadi, ibarat komandan dia. Dia ibarat komandan. Kalau dia lurus, semuanya ikut lurus. Kalau dia melenceng, semuanya ikut melenceng. Nah, itulah kedudukan lisan ini dan pengaruhnya dalam diri kita. Ya, untuk itu, memang seperti yang Nabi katakan, ya, beliau berpesan apa? Mankana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Nah, itu sudah kuncinya kalau begitu, ya. Demi keselamatan iman kita, demi keistiqomahan iman kita, maka itulah bimbingan Nabi SAW yang yang simple dan ya mujarab, ya, ibarat obat begitu. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya berkata yang baik atau diam. Nah, kalau kita betul-betul iman kepada Allah, ya, artinya konsekuensinya harus taat kepada Allah. Dan kita beriman dengan hari akhir, yang artinya kita harus ingat hari akhir itu ada jaza, ada pertanggungjawaban, ada balasan, ya, atas amal perbuatan kita di dunia. Maka yang iman kepada hari akhir, hendaknya jaga lisannya. Ucapkan yang baik, biar selamat di akhirat. Aulia smut, kalau tidak ya diam. Biar selamat di akhirat nanti. Ya, nah, kalau kita berpegang dengan nasihat Nabi tersebut, ya, kita betul-betul menjalankan nasihat Nabi itu, insya Allah ya kita selamat. Ya. Kita akan selamat dari berbagai tanggung jawab kelak di akhirat. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dengan apa yang tadi kita sebutkan, ya, dengan kita mengetahui tentang bahaya daripada ucapan kalau tidak terkendali, maka di sini sekarang tugas kita bagaimana menyibukkan, ya, menyibukkan lisan kita dengan sesuatu yang bermanfaat kalau begitu, ya. Terus apa, ya, yang bisa kita lakukan, ya. Alhamdulillah banyak amalan-amalan yang, ya, bisa dilakukan dengan lisan kita, ya. Kita alihkan amalan-amalan atau kepada amalan-amalan yang baik. Ya, Misalnya apa? Ya, secara umum zikrullah, secara umum. Ya. Secara umum zikrullah. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di mana ada seorang minta kepada Nabi SAW bimbingan. Kata orang itu, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat 'alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sudah banyak bagi saya, sudah banyak. Fababun natasyabbatu bih. Tolong berikan kepada saya satu bab, ya. Satu bimbingan, ya. Simple, ya. Natasyabbatu bih. Ya. Yang kita bisa pegangi. Ya, simple, terus bisa kita amalkan. Gimana? Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikrullah. Nah, itu nasihat Nabi. Nah, ini jadi salah satu upaya kita untuk menyibukkan lisan kita dengan yang baik supaya terhindar dari bahaya-bahaya lisan tadi. Terhindar dari bahaya-bahaya lisan tersebut. Banyak gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Nah, zikir macam-macam. Walhamdulillah, zikir itu apa? Suatu amalan yang pengamalannya itu fleksibel, ya. Maksud saya fleksibel di sini, ya, kita sambil duduk ya bisa, kita sambil berjalan ya bisa, sambil bekerja ya bisa, ya, sambil tidurannya bisa, berbagai kondisi kita, kita bisa sambil zikrullah. Nah, kalau kita pergunakan lisan kita untuk banyak zikrullah, ini sangat membantu kita untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan diri kita dengan selamatnya lisan kita. Karena itu Nabi SAW adalah orang yang banyak berzikir. Tidak ada yang menandingi beliau. Dikatakan dalam hadis, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW selalu berzikir pada segala kondisi. Ya. Nah, tentunya terkecuali pada kondisi tertentu, ya. Misalnya, mohon maaf, sedang di kamar mandi buang hajat, nah itu tentu lain lagi. Tapi pada kondisi-kondisi di mana memungkinkan zikrullah, maka beliau selalu berzikir kepada Allah. Ya. Nah, jadi itu contoh dari beliau bagaimana menyibukkan ucapan kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya katakan, ya, sangat fleksibel tadi. Di samping tadi kondisi di mana kita melakukan suatu kegiatan, kita bisa zikrullah. Zikirnya pun juga bisa bermacam-macam, enggak kemudian harus zikir tertentu. Ternyata zikir itu bisa dengan baca Quran, ya. Bisa dengan baca hadis Nabi. Bisa dengan ucapan-ucapan zikir yang beraneka ragam, banyak sekali. Dan jangan berpikir yang sulit-sulit, yang mudah saja. Ya. Ada yang mudah tapi sangat berbobot. Misalnya apa? La ilaha illallah, ya kan? Semua orang bisa. Ya. Dan itu sangat berbobot. Di mana Nabi katakan bahwa itu adalah afdhalul dzikr. La ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Nah, di samping juga bisa kita zikir-zikir yang lain, ucapan-ucapan yang mudah, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah. Nah, Jadi pemanfaatan lisan kita untuk berzikir kepada Allah ini menjadi salah satu solusi. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ya. Jangan juga berpikir, waduh, surat-surat yang itu panjang-panjang. Tidak. Kalau kita maksudnya untuk zikir, ya, walaupun surat-surat yang pendek, walaupun surat-surat yang mudah, yang sudah betul-betul hafal Al-Fatihah, mungkin dari An-Nas dan seterusnya. Ya. Nah, insya Allah, bila kita menyibukkan lisan kita dengan hal itu, maka kita akan banyak selamat. Ya. Kemudian di samping zikir dengan halal tadi juga, bagaimana dengan obrolan? Ya, masa kita enggak ngobrol sama sekali, padahal asyik kalau ngobrol itu. Enak ya, berbicara-bicara. Ya. Nah, bagaimana kita obrolan kita itu sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ya, itu juga ada unsur zikir kalau obrolan kita itu bermanfaat. Ada unsur apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kepada yang baik. Bagaimana menghindari dari yang tidak baik. Obrolannya mengandung hal-hal seperti itu. Nah, itu akan bernilai ibadah. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan mereka, kumpulnya obrolannya, ya, kumpul saling berbicara. Ya, ya tanajaun, saling yang ngobrol kalau bahasa kita, bahasa umumnya, ya. Allah katakan tidak ada kebaikan kecuali pada rata-rata obrolan-obrolan orang itu kecuali man amara bi shadaqah. Obrolan yang mengandung apa? Perintah untuk bersedekah, beramal dengan sedekah. Ya. Menyantuni orang, memikirkan orang yang belum punya kerjaan bagaimana membantunya, memikirkan anak yatim, memikirkan mungkin janda yang perlu dibantu maisyahnya dan lain-lain, fuqara, masakin, orang fakir miskin yang perlu dibantu. Obrolan mengandung apa? Amara bi shadaqah. Perintah, anjuran untuk membantu bersedekah. Ya. Au ma'ruf atau obrolan yang baik. Ya, yang baik secara umum, obrolan yang baik. Ya. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin, memerintahkan kepada yang baik. Ya. Bagaimana obrolan kita ada unsur itu. Mengajak kepada kebaikan. Menganjurkan kepada kebaikan. Ya, kebaikan atau apa ya? Ya, macam-macam. Alhamdulillah kita secara umum dengan ilmu pengetahuan kita insya Allah tahu hal-hal yang baik, ya kan? Jadi obrolan kita nanti hal-hal yang mengandung kebaikan-kebaikan untuk orang. Merintahkan kepada yang baik. Au islahin bainan nas, atau obrolan yang mengandung perbaikan hubungan di antara manusia. Nah, ini lawan daripada sebaliknya. Banyak obrolan yang justru apa? Merusak hubungan. Ya kan? Kalau ngobrol yang intinya merusak hubungan itu, wah, asyik sekali. Ghibah, ya kan, ngobrolin orang, aibnya orang. Nah, itu kan merusak. Namimah, memprovokasi orang, nah itu merusak. Nah, Allah katakan sebaliknya, bagaimana obrolan itu justru islahin bainan nas, memperbaiki, bukan merusak. Nah, ini garis besarnya, bagaimana percakapan dan obrolan itu mengandung khair, kebaikan. Kalau tidak, maka akan sebaliknya, mengandung keburukan. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam obrolan-obrolan mereka kecuali ini tadi. Kemudian yang namanya manusia, ya kan, kita ini banyak salah, banyak keliru, ya. Walaupun kita ngobrol pinginnya seperti tadi, tapi ya ada saja ketergelincirannya. Maka Nabi menganjurkan untuk setelah majelis baca kafaratul majelis. Ya. Jadi kafaratul majelis itu bukan majelis resmi kayak begini baru baca subhanakallahumma. Bukan itu saja. Tapi kita ngobrol, ya, dicakruk ngobrol, di apalagi, ya, gazebo ngobrol, di apa ngobrol. Selesai ngobrol, baca sendiri-sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menghapuskan kekeliruan-kekeliruan kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya, begitu. Ya, jangan dipahami kafaratul majlis itu majlis resmi saja, bukan. Itu majlis kita secara umum, ya. Agar kita tadi kelirunya itu terhapus, menyelamatkan kita begitu. Ya. Dan ingat setiap obrolan harus ada zikrullah. Kalau tidak, seperti yang Nabi katakan, kalau mereka yang dalam obrolan enggak ada zikrullah, adanya ngalor ngidul saja, bangkit dari situ seperti baru bangkit dari hidangan bangkai. Ya. Nauzubillah, ya kan? Jadi ya kita alhamdulillah kita orang belajar, kita orang di majelis taklim, kita ngerti sedikit banyak hukum. Bagaimana obrolan kita mesti ada apa? Zikrullah, begitu ya. Ya nampaknya sudah ada tadi masuk isya ya. Karena waktu yang sudah habis, insyaallah kita tutup dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi bahan yakni evaluasi, bahan muzakarah bagi kita ya untuk kita menuju muhasabah kepada yang lebih baik biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.